Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah beliau mengucapkan atau beliau menyebutkan di dalam matannya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, yang pertama adalah al-ula al-ilmu. Pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabiyyih, dan kemudian mengenal nabinya, wa ma'rifatud dinil islami bil adillah, dan kemudian mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, baik dalil tersebut dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Kemudian yang kedua, as-thaniyah al-amalu bih. Inilah yang namanya buah daripada al-ilm. Jadi buahnya ilmu adalah amalan, sehingga jangan sampai kita berilmu kemudian tidak mau beramal. Dan jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Kenapa? Dikarenakan barang siapa, na'am, dia memiliki ilmu, wa man 'alima wa lam ya'mal, namun dia tidak mau beramal, ya, dia berilmu tapi tidak beramal, faqad syabaha al-yahud, sungguh dia telah menyerupai orang Yahud. Ya Allah Ta'ala memurkai mereka. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu, faqad syabaha an-nasara, sungguh dia telah menyerupai orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang selain jalannya orang-orang yang kau murkai, yaitu dari kalangan Yahud, karena orang Yahudi Allah Ta'ala murkai, berilmu tapi tidak mau beramal. Kemudian waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasara, yang mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga kita semoga termasuk orang-orang yang apa, yang berilmu kemudian beramal, beramal dengan ilmu, itulah yang namanya buah daripada ilmu. Al-amal samartul ilm, bahwasannya amalan itu adalah buah daripada ilmu. Sehingga seorang alim, seorang berilmu kemudian tidak mau beramal dengan ilmunya, maka seakan-akan dia masih bodoh, tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena inti daripada ilmu itulah diamalkan. Naam, inti daripada orang mencari ilmu itulah diamalkan. Naam, li'annal ilma la yutlab illa lil amal, dikarenakan ilmu itu tidak dicari kecuali harus diamalkan. Kecuali di apa? Diamalkan. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih, fa'idha amila bihi sara aliman. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih, fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa orang alim, orang berilmu, dia dianggap bodoh sampai dia itu ingin atau sampai dia itu mau beramal dengan ilmunya. Fa'idha amila bihi, dan kemudian apabila dia mau berilmu, beramal dengan ilmunya, sara aliman, maka menjadilah dia orang alim, orang yang benar-benar alim, beramal dengan ilmunya. Jadi manusia dalam perkara ini terbagi menjadi tiga bagian. Orang yang dia itu beramal namun tanpa ilmu, maka seperti ini tercela, dan ini adalah apa sifatnya orang-orang An-Nasara, beramal tanpa ilmu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak mau beramal seperti orang Yahudi, orang yang Allah Ta'ala murkai. Nah, kemudian yang ketiga, inilah yang kita pilih, inilah untuk yang nah kita pilih, yaitu apa? Orang itu beramal dengan ilmu dan orang itu berilmu sebelum beramal. Nah, ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi sangat penting sekali beramal dengan ilmunya. Sampai dinukilkan sebagian salaf, ketika mereka menghafal sebuah hadis, mereka mengatakan apa? Kunna nasta'inu. Naam, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal bih. Dahulu kita, naam, ketika menghafal hadis, kita minta pertolongan kepada Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara beramal dengannya. Jadi termasuk bentuk pertolongan mereka dalam menghafal hadis itu apa? Mereka mengamalkan hadis yang dihafal. Nah, menunjukkan bahasanya semangatnya mereka, para salaf, para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, mereka beramal dengan ilmunya walaupun satu hadis yang mereka hafal, tapi apa? Tapi mereka langsung beramal. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang Yahud yang Allah Ta'ala murkai. Kemudian juga jangan sampai kita termasuk orang-orang Nasara yang Allah Ta'ala sesatkan jalan mereka karena mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian nah, perlu diperhatikan juga bahwasannya yang namanya amalan itu nah, tentunya tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat yang sudah kita sebutkan di awal-awal dulu, yaitu dua syarat apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah, dengan adanya rasa ikhlas, yaitu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'mala rajulu amalan yabtaghi bidzalika wajha Allah, yaitu seorang beramal dengan sebuah amalan yang diinginkan dengan wajah Allah. Kemudian kedua adalah al-mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah, mencocoki ajaran Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fawaraddun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Tidak terima amalan tersebut. Kemudian dalam sebuah riwayat, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama kita atau dalam agama ini tanpa dasarannya atau tanpa ada perintahnya dari kami, tanpa ada ajarannya dari kami, maka apa? Maka itulah raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga jangan sampai kita beramal nam setinggi gunung sebesar nam setinggi gunung atau setinggi langit sebesar gunung, kemudian seluas lautan, namun tanpa diiringi dengan dua syarat ini, tidak akan terima sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga perlu yang namanya ikhlas, perlu yang namanya mutaba'ah di dalam beramal. Ini termasuk buahnya ilmu, ketika orang berilmu kemudian beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Jangan sampai kita berilmu, tidak mau beramal. Naam, ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Kemudian, apa tuntutan berikutnya setelah orang berilmu kemudian beramal? Nah, kemudian yang beliau sebutkan asal satu yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Setelah orang itu berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, apa selanjutnya? Mendakwahkan ilmu tersebut. Setelah beramal, langsung berdakwah. Namun perlu diingat, ketika berdakwah perlu yang namanya ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah Rasulullah, "Nam inna nam qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah." Yang aku menyeru, aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas ilmu. Nah, sehingga perlu diperhatikan bahwasanya berdakwah itu tidak serampangan, tidak sembrono, tidak pula apa? Tidak pula dibangun di atas hawa nafsu, atau dibangun di atas kebodohan. Jangan. Karena kebodohan itu adalah termasuk salah satu sarana, atau termasuk salah satu penyebab kesesatan. Nah, sebagaimana dalam riwayat, bahwasanya nanti di akhir zaman, ketika Allah ta'ala tidak menyisakan lagi di muka bumi ini orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bi'ore ilmin. Kemudian mereka fasu'ilu ditanya, fa'aftau dan memberikan fatwa bi'ore ilmin tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi setelah berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, naam, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah dengan penuh ikhlasan. Bukan berdakwah dalam rangka mencari harta. Bukan berdakwah dalam rangka mencari jabatan. Bukan berdakwah dalam rangka mencari pengikut, tidak. Karena pengikut itu naam, bahwasanya patokan atau sebagai sandaran kita menilai orang itu di atas kebenaran, bukan banyak pengikutnya, bukan pula sedikitnya. Bahkan yang namanya al-jamaah, yang namanya jamaah itu adalah apa? Selama seorang itu mencocoki kebenaran sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, maka dikatakan jamaah. Sebagaimana atsar yang sahih, yaitu atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi jangan sampai kita menilai kebenaran itu na'am bikatsatil atsba, dengan banyak pengikut, wala bikillatih, tidak pula dengan sedikitnya pengikut. Namun kita menilai seorang itu berada di atas Al-Qur'an Sunnah dengan apa? Biqadri tamassukihi bis-sunnah, biqadri tamassukihi bil-Qur'an was-sunnah, dengan kadar berpegang teguhnya seorang itu di atas Al-Qur'an Sunnah, bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman salafil ummah, itulah yang jadikan patokan kita. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Naam, sehingga yang namanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah mengikhlaskan tujuan pertama kali. Naam, ketika berdakwah apa? Dalam rangka manusia itu agar terentaskan, terhilangkan dari mereka kebodohan yang wajib kita perangi, karena dengan adanya ilmu seseorang yang senantiasa berjalan di atas al-haq insyaallah taala bi'innillah azza wajal. Naam, kemudian dengan adanya kebodohan, naam, nescaya seorang terjerumus dalam kebinasaan, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perlu diingat juga, ketika berdakwah jalan Allah SWT itu ada yang namanya halangan, hambatan, rintangan, yang mana rintangan hambatan itu bermacam-macam. Ada terkadang naam hambatan, ada terkadang rintangan yang berupa ucapan, berpuatan, dan semisalnya. Hambatan, rintangan, halangan, macam-macam bentuknya, ada yang berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa makian dan semisalnya. Namun perlu kesabaran, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, panutan kita, suatu ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lempari dengan batu, bahkan Rasulullah suatu ketika dipukul hingga mengeluarkan darahnya, namun Rasulullah tidak membalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan kesabaran yang sangat sabar, sehingga beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu, sesungguhnya mereka yang bodoh. Ini menunjukkan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berdakwah hingga beliau pun mendakwai pamannya Abu Talib. Namun Abu Talib mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Namun Rasulullah masih mendakwainya ketika menjelang kematiannya. Mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha 'indallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah dia mau mengucapkan itu? Tidak. Namun Abu Talib tidak mau mengucapkan ucapan itu karena dibisiki dengan dua orang yang jahat waktu itu duduk bersama beliau. Naam, waktu itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Rasulullah pembelaan sangat besar terhadap agama Islam ini. Namun ketika dinasihati, ketika ditalqin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa aba an yaqula la ilaha illallah fa mata ala millati Abdul Muthalib. Di waktu itu duduk dengan dua orang, orang yang jahat sekali, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah kemudian Abu Jahal. Dua orang membisiki, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Kemudian matilah pamannya Rasulullah ini Abu Talib, namanya adalah Abdul Manaf, namanya Abu Talib adalah Abdul Manaf, kemudian mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kekafiran, kemudian juga mati dalam keadaan kekufuran. Dan namun masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai beliau, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai Abu Talib ini, naam, menjelang kematiannya dengan dakwah wa kalimat la ilaha illallah. Yang seperti ini keadaannya menunjukkan bahwasanya kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah, sehingga kita perlu kita contoh, perlu kita tiru, perlu kita jadikan tauladan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai, naam, pembahasan yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adza fihi bi'nillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.